السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالحمد لله بوجي دان شكور سننتياسا كتابا جد كان كحضر الله جل وعلا yang telah berfirman, وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. Dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsunha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana ladzalumun kafar, sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Berkat nikmat dari Allah Jalla wa'ala dan pertolongan darinya, sehingga pada sore hari ini kita kembali bertemu di kajian sirah, mengkaji kitab Kunuzus Sirah. Maka kita memohon kepada Allah Jalla wa'ala dengan nama-namanya yang maha indah, sifat-sifat yang maha tinggi, dan dengan namanya yang paling agung, yang apabila ia diminta dengannya, ia akan mengabulkan permohonan hambanya, sebagaimana ia telah mempertemukan kita di majlis ilmu agama yang online, agar ia kembali mempertemukan kita di majlis ilmu agama yang offline secara langsung dengan kondisi iman dan amal saleh yang lebih sempurna, dan di dalam syurganya pada hari kiamat kala. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita melanjutkan kajian sirah kita, ada baiknya salah satu dari antum menyebutkan kesimpulan kajian sirah pada pertemuan yang sebelumnya. Barakallahu fikum. Siapa yang menyebutkan? Silakan melalui audio. Muhammad Fadli ingin menyebutkan, silakan. Atau Abu Marsal, silakan. Kesimpulan kajian sirah pada pertemuan yang lalu. Tafadhal. Abu Marsal. Halo. Assalamualaikum. Baik, sepertinya belum connect ya. Baik. Di pertemuan yang lalu telah kita ketahui bahwa Abu Talib radhiyallahu anhu sempat didatangi oleh beberapa tokoh Quraisy, memberikan tekanan dan intimidasi kepadanya agar Abu Talib menyerahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kepada mereka, dan atau mencegah, menghentikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari dakwah tauhid dan memperingatkan manusia dari bahaya syirik. Karena kalau tidak, maka akan terjadi hal-hal yang tidak mereka inginkan terhadap Abu Talib, ya, dan terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka akan membunuhnya, ya. Dan kalau Abu Talib dengan kabilahnya ingin melakukan perlawanan, maka orang-orang Arab juga akan, ya, menghadapinya. Maka Abu Talib karena kepedulian dan keperhatiannya terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia pun memberitahukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa yang telah disampaikan atau tekanan dari tokoh-tokoh Quraisy tersebut. Maka ia pun meminta agar Nabi sallallahu alaihi wasallam berhenti untuk menjaga nyawanya dan nyawa Abu Talib atau yang lainnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, ya am wallahi law wad'u asy-syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruka hadha al-amra hatta yudhhirahu Allah aw uhlaka dunahu ma tarakt. Wahai sang paman, demi Allah, andai kata mereka meletakkan matahari di sebelah kananku dan bulan di sebelah kiriku agar aku meninggalkan dakwah tauhid ini, sehingga Allah Jalla wa'ala memenangkan dakwah ini, atau aku dibunuh karenanya, niscaya aku tidak akan meninggalkan dakwah ini. Melihat kekokohan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan keberanian beliau, maka Abu Thalib pun memberikan motivasi dan semangat kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk melanjutkan dakwahnya, untuk meneruskan perjuangannya, untuk tetap mengajak kepada tauhid dan memperingatkan manusia dari bahaya syirik. Dan ia berjanji dengan nama Allah tidak akan menyerahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kufur Quraisy, apapun yang mereka tawarkan kepadanya dan apapun yang akan terjadi terhadap dirinya. Nah, kemudian ia pun mengeluarkan beberapa pantun yang telah kita simak di pertemuan yang lalu. Baik, berikut ini kata penulis. Setelah Nabi SAW mendengar beberapa pantun yang dilantunkan oleh Abu Thalib yang menunjukkan di dalam pantun tersebut ia membenarkan dakwah Nabi Muhammad SAW, mencintainya dan ia siap mengorbankan nyawanya demi menjaga Nabi SAW, Nabi pun senang bahagia mendengar pantun-pantun Abu Thalib tersebut. Kemudian kata penulis, Falamma ra'at Quraisy anna Aba Thalib qad aba an yukhdhil an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa annahu mujmi' ala firaqihim. Tatkala kufar Quraisy mengetahui, melihat bahwa Abu Thalib enggan menyerahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada mereka, dan Abu Thalib kekeh dan siap berpisah dengan orang-orang Quraisy demi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zahabu ila Ammarah Ibnu Walid Ibnu Al-Mughirah. Mereka pun pergi menemui Ammarah bin Walid bin Mughirah, seorang pemuda yang ganteng tampan di kota Mekah. Wa qalu lahu, tokoh-tokoh Quraisy berkata kepada Ammarah bin Walid, nu'tika Aba Thalib, kami akan memberikan engkau kepada Abu Thalib, engkau akan dijadikan anak keturun anak angkatnya, dia akan menyayangimu, akan mencintaimu, agar kami mengambil Muhammad darinya, kemudian kami akan membunuhnya. Waja'u Aba Thalib wa qalu, dan mereka pun pergi setelah itu mereka pun pergi ke Abu Thalib dan berkata, ya Aba Thalib, inna hadzal fata ay Ammar ibn al-Walid ibn al-Mughirah anhadu fata fi Quraisy wa ajmaluh. Wahai Abu Thalib, pemuda ini yaitu Ammar ibn al-Walid ibn al-Mughirah adalah pemuda yang paling tampan, yang paling pemberani, yang paling disukai di tengah-tengah Quraisy. Fakhudhu laka 'aqlahu wa nasrah, silakan engkau mengambil Ammar pemuda ini sebagai anak angkatmu yang engkau cintai, engkau jadikan ia sebagai anakmu. Wa aslim ilaina ibna akhik, dengan syarat engkau serahkan kepada kami putra saudara kandungmu itu, yaitu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, alladhi khalafa dinaka wa din abaik wa farraqa jama'at qaumik wa saffaha ahlamahum, yang telah menyelisih agamamu sendiri, agama nenek moyangmu, yang telah memecah belahkan persatuan kaum engkau sendiri, dan telah membodoh-bodohi, menyesatkan nenek moyang kita. Fanaqtuluhu fa innama huwa rajul birajul, serahkan dia kepada kami, kami akan membunuhnya, kemudian kami gantikan dengan pemuda lainnya, Ammar ibn al-Walid ibn Mughirah. Lelaki dengan lelaki, yang kami bunuh lelaki dan kami gantikan dengan lelaki. Enggak ada rugi ya, kata mereka kepada Abu Thalib. Enak aja ya, ngomong ya. Faqala Abu Thalib, maka Abu Thalib pun menjawab, wallahi la bi'sa ma tasumunani, demi Allah, sungguh jelek, sungguh buruk tawaran kalian kepada aku. Atu'tuni ibnakum aghdharuhu lakum wa'atikum ibni taqtulunah, kalian berikan anak kalian untukku agar aku merawatnya, agar aku menyayanginya, kemudian aku berikan anakku kepada kalian untuk kalian bunuh. Hadza wallahi ma la yakunu abada, demi Allah ini tidak akan pernah terjadi dan tidak akan pernah aku lakukan, jawab Abu Thalib kepada mereka. Kes- kesetiaan yang luar biasa dari Abu Talib kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kecintaan yang sangat kuat. Ia tidak rela Nabi sallallahu alaihi wasallam diambil paksa oleh kufar Quraisy untuk dibunuh. Walaupun orang-orang Quraisy akan menggantikannya dengan pemuda yang sangat tampan, ya, yang sangat dimuliakan dan terkenal di kota Makkah, yaitu Ammar bin Walid bin Mughirah. Tetapi Abu Talib justru menjawab dengan jawaban ya, yang telah kita simak. Namun anehnya kata Syekh, wal mulahaz min mawqifi Abi Talib min an-Nabi sallallahu alaihi wasallam min kufari Quraisy min kufari Makkah yustaghrab. Ada hal yang aneh dari sikap Abu Talib terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sikap dia terhadap orang-orang kufar Quraisy yang meminta kepadanya untuk menyerahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau menghalangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dari berdakwah. Ia kaifa anna Abu Talib lam yuslim wa lam yutabi' Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia tidak Islam tetapi juga, dia tidak masuk Islam, ya. Dia tidak dan juga tidak mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ia rela dibunuh demi menjaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia rela ya dicela oleh orang-orang Quraisy karena enggan melarang Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah kepada tauhid dan memperingatkan manusia dari bahaya syirik. Tetapi di sisi lainnya dia berpantun laulal masa malamatu wahudari subbatan lawajadtani samhan lidhalika mubina. Kalau bukan karena aku khawatir dicela dan dicemoohi karena mengikuti agamamu, niscaya engkau akan melihat aku memeluk agamamu secara lapang dada dan secara terang ya, menerang. Ini kan hal yang kontradiksi dan aneh. Bagaimana ia menyebutkan dirinya tidak mau mengikuti agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah ia yakini akan kebenarannya karena khawatir dicela dan dicemoohi oleh orang-orang Arab. Tetapi di sisi lainnya, dia rela dibunuh, rela dicaci maki, rela diboikot oleh orang-orang Quraisy hanya karena membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena ia tidak mencegah Nabi Muhammad berdakwah dan karena ia tidak mau menyerahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada mereka. Ini menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang membawa agama yang benar menurut Abu Talib dan orang-orang Quraisy. Walidzalika qala Allah taala, oleh karenanya Allah jalla wa ala berfirman, qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. Sungguh kami tahu engkau sedih karena ucapan-ucapan mereka terhadapmu. فإنهم لا يكذبونك, tetapi sesungguhnya mereka tidak mendustakan engkau. ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون, akan tetapi orang-orang yang melakukan kesyirikan itu mengingkari, ya, menustakan ya, ayat-ayat Allah Jalla wa'ala. Artinya mereka tahu. Fahum ya'lamun al-haq. Surat Al-An'am ayat 33. Fahum ya'lamun al-haq. Mereka tahu tentang kebenaran. Wa ya'lamun anna ma ja'a bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam haq. Mereka sadari bahwa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kebenaran. Wa annahu rasulun min indillah, bahwa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam benar-benar seorang rasul yang diutus oleh Allah jalla wa ala. Wa annal ladhi yatnuhu laysa syi'ran wala sihran wala kahanah, dan mereka tahu bahwa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bacakan dari Al-Qur'anul Karim bukanlah syair, bukanlah sihir, bukan jampe-jampe dan bukanlah perdukunan. Walakinnahu al-kibar, akan tetapi yang membuat mereka mendustakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, enggan mengikutinya adalah kesombongan. Apa itu kesombongan? Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan di dalam hadis yang sahih, batrul haqq wa ghamtun nas, menolak kebenaran yang telah diketahui dan merendahkan manusia. Gengsi mereka melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang pemuda, sedangkan mereka tokoh-tokoh Mekah yang sudah lanjut usianya, Abu Lahab, Abu Jahal. Ya. Bagaimana mungkin mereka akan mengikuti suatu agama yang menurut mereka itu baru, dibawa oleh seorang pemuda yang lahir dan besar di tengah-tengah mereka, sedangkan mereka telah menjalani agama dan adat istiadat yang Nabi SAW perangi itu bertahun-tahun lamanya, sudah beratusan tahun, ya, dan sudah berdarah daging di tubuh mereka, ya. Dan demikianlah sebagian para tokoh kesesatan, sebagian mereka tahu kebenaran, kan, tetapi karena pertimbangan, kalau saya mengikuti, ya, kebenaran tersebut, ya, berarti, ya, saya kalah, pamor. Masa saya mengikuti seorang pemuda yang masih muda, yang baru kemarin muncul berdakwah, ya. Kedua juga terkadang faktor duniawi, ya. Khawatir hilang popularitasnya, khawatir hilang ketokohannya. Tatkala dia tahu mayoritas masyarakat di tempatnya telah berdarah daging dengan syirik dan bidah, apabila dia meninggalkannya, apalagi menerangkan kepada mereka bahwa apa yang dia ajarkan selama ini kepada mereka adalah kesyirikan dan kebidahan, tentunya mereka akan meninggalkannya, bahkan mungkin akan mempersekusinya. Ditambah lagi terkadang ada faktor ekonomi, di mana ritual syirik dan bidah menjadi sumber ekonomi bagi sebagian orang. Yeah. Dari ritual syirik dan bidah itu dia bisa menghasilkan puluhan, bahkan mungkin ratusan juta dalam satu tahun. Yeah. Dari paket-paket bidah, ya, paket kifarah salat, paket ngaji di atas kuburan 15 juta, 20 juta. Kalau dia sampaikan kepada jamaahnya bahwa itu enggak ada dalilnya, benar enggak ada dalilnya, enggak ada praktek dari nabi, dari para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, ya. Ini akan hilang paket ini, ya. Akhirnya meninggalkannya. Karena kebenaran itu jelas dan terang benderang. Ya. Jelas dan terang benderang. Wa inna 'alal haqqi nura. Sahabat yang mulia Hudzaifah radhiyallahu anhu menyatakan, wa inna 'alal haqqi wa inna lil haqq 'alal haqqi nura. Di atas kebenaran itu ada cahaya. Barang siapa yang mencari dan melihat serta merenunginya dengan hati yang ikhlas, yang bersih dari kotoran sombong, dengki dan buruk sangka, ia akan mendapatkan kebenaran itu. Bagaimana tidak mungkin, bagaimana mungkin seorang tidak paham tauhid dan syirik, sedangkan sehari-harinya dia membaca Al-Quranul Karim, sedangkan Al-Quranul Karim penuh dengan ajakan kepada tauhid dan peringatan dari syirik. Sebagai contoh kecil misalkan, bagaimana mungkin seorang yang dikatakan ulama, ya, ulama kibar, sudah digelar sebagai abati, Abu Fulan misalkan, Syekh Fulan, Kiai Fulan, ulama besar, ulama karismatik, tetapi tidak tahu hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang konteks zikir setelah salat lima waktu? Mustahil. Apalagi sudah lulusan Mesir, ya, lulusan Sudan, ya, bahkan sudah S3 jurusan hadis. Mustahil enggak tahu hadis-hadis Nabi yang menyebutkan konteks zikir yang Nabi bacakan dan beliau anjurkan setelah salat lima waktu. Mustahil. Ya, dia pasti tahu bahwa yang Nabi bacakan setelah salat lima waktu itu adalah astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, Allahumma anta salam wa minka salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram, la ilaha illallah wahdahu la syarika la, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, lahul fadl, lahul thana wa lahul fadl wa thana, la ilaha illallah mukhlisina lahu ad-din walau kariyal kafirun, Allahumma la mana lima a'ti wa la mu'ti lima mana' wa la yanfa'a dhal jaddi minkal jadd, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarika la, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, kemudian ayat kursi, kemudian al-ikhlas, kemudian al-falaq, kemudian an-nas. Pada maghrib dan subuh dia bacakan tiga qul tersebut masing-masing sebanyak tiga kali, dan pada salat subuh Nabi membacakan Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Konteks-konteks zikir ini yang Nabi ucapkan, yang Nabi bacakan dan Nabi anjurkan, Itu semua yang ada dalilnya di dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, seluruh kitab-kitab hadis As-Sunan menyebutkan, ya, sebuah pembahasan yang berjudul zikir-zikir setelah salat lima waktu. Dalam kitab Al-Adhkar Imam Nawawi juga demikian. Mustahil seorang ulama yang dikatakan sudah ulama karismatik, apalagi seorang ustaz yang jurusan hadis, tamatan Mesir, tamatan Sudan, demi Allah, mustahil. Ya, mustahil, tidak tahu. Ya, tetapi itu tadi, mengikuti kebenaran itu memang berat. Mengamalkan kebenaran, mengamalkan sunnah, itu berat di akhir zaman. Oleh karenanya, zaman dahulu, para ulama salaf menyatakan, thalathatun tanduru fi akhir zaman. Ada tiga hal yang amat jarang didapatkan di akhir zaman. Sulit, asing. Apa saja? Yang pertama, teman saleh yang menuntun seorang ke syurga Allah. Yang kedua, dirhamun halal, penghasilan yang halal. Yang ketiga, ibadah ala wifq sunnah, ibadah yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Mengamalkan sunnah itu berat di akhir zaman. Ya, tiada yang mau melakukannya kecuali orang-orang yang berjiwa besar, memiliki keberanian dan tawakal yang kuat kepada Allah Jalla wa'ala. Karena dari jauh hari sebelum Nabi SAW wafat, beliau telah bersabda, saya ti'ala an-nas zamanun asabiru fihim ala dinihi kalqabidi 'ala al-jamr. Akan datang suatu masa nanti di mana seorang yang benar-benar berpegang teguh di atas agamanya, berpegang teguh dengan tauhid, berpegang teguh dengan sunnah, meninggalkan syirik dan bid'ah, dia akan merasakan itu seperti menggenggam bara api. Juga beliau telah bersabda jauh hari sebelum beliau wafat, badal islamu ghariban wa sayaudu kama bada ghariban fatuba lil ghuraba. Islam ini dimulai dalam keadaan asing. Ya. Satu dua orang yang mengikuti Nabi, sehari-hari yang mereka dicomohi, dicela, diludahi, ditampar, ditendang, bahkan ada yang dibakar di bawah terik matahari dengan diletakkan batu di atas dadanya, bahkan ada yang ditombak, mohon maaf kemaluannya, dengan tombak oleh Abu Jahal, yaitu Sumayyah radhiyallahu anha. Dan kelak akan kembali menjadi asing seperti mulanya. Fatuba lil ghuraba, maka syurga untuk orang-orang yang asing di atas kebenaran. Lebih berat dari mengamalkan adalah mengajak kepada sunnah. Ya. Dan lebih berat lagi dari sekedar mengajak kepada sunnah adalah setelah mengajak orang kepada amalan-amalan yang sesuai dengan sunnah, memperingatkan mereka dari bahaya bid'ah. Ini jauh lebih berat lagi. Ya, banyak orang yang berani menyampaikan ini loh amalan-amalan sunnah setelah salat lima waktu, ini amalan-amalan sunnah di hari Jumat, ya, ini amalan ini sunnah-sunnah Nabi dalam mengurus jenazah. Tetapi amat jarang, amat sedikit yang berani menyebutkan hal-hal yang bid'ah setelah salat lima waktu, hal-hal yang bid'ah pada di hari Jumat, bid'ah-bid'ah pada pengurusan jenazah. Amat jarang. Ya. Sekalipun tingkat orang tingkat ulama, sekalipun yang sudah dikatakan ulama, jarang didapatkan. Ya. Dan tiada satupun di antara mereka yang berjalan di atas jalan tersebut, melainkan dia akan dituduh dengan berbagai tuduhan. Di antaranya seperti Syekh Albani hafizahullah rahimahullahu taala. Tatkala beliau gencar, ya, memperingatkan manusia dari bid'ah, maka berbagai tuduhan, berbagai peperangan ditancapkan kepada beliau oleh ahli bid'ah. Beliau dibuli habis-habisan oleh buzzer di masa itu. Ya, dikatakan enggak paham hadis, tukang jam lah, besok bicara hadis dan sebagainya. Karena beliau gencar bicara masalah bid'ah, beliau tidak hanya mengajak kepada sunnah. Semua kitab-kitab beliau membahas sunnah selalu menyebutkan tentang bid'ah. Ketika beliau menerangkan sunnah-sunnah Nabi dalam praktek jenazah, maka beliau pun menulis bid'ah-bid'ah seputar pengurusan jenazah. Ha? Sunnah salat sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau pun memperingatkan bid'ah-bid'ah terkait salat. Demikian juga Syekh bin Baz, Ibnu Utsaimin dan para ulama lainnya. Ya. Demikian pula tingkat para dai yang kelas nasional, ya. Yang mengajak kepada sunnah itu banyak. Ya, mengajak kepada sunnah, amalan-amalan yang sesuai dengan sunnah, tetapi amat sedikit ada dai, ada ustaz yang berani memperingatkan manusia dari bahaya bid'ah. Bahkan, sebagian orang tidak berani menyampaikan membacakan khutbatul hajah di dalam khutbah Jumatnya yang Nabi bacakan setiap kali khutbah Jumat. Nabi tidak pernah meninggalkannya dengan alasan hikmah. La hawla wa la quwwata illa billah. Kan Nabi setiap khutbah Jumat selalu membuka khutbah Jumat dengan memperingatkan bahaya bid'ah. Dengan ucapan beliau setelah membaca innalhamdulillah, kemudian baca tiga ayat dari surat Ali Imran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, kemudian ayat pertama dari surat Nisa, ya ayyuhannasu taqu rabbakum, kemudian ayat dari surat Al-Ahzab, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida, ya. Kemudian Nabi membacakan fa inna asdaqal hadits kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kullal bid'atin dhalalah wa kullal dhalalatin finnar. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu dan meriwayatkan Muslim, itu Nabi bacakan di setiap khutbah Jumat. Ditambah lagi setiap kali Nabi ingin menyampaikan khutbah selain khutbah Jumat, ya bahasa kita ceramah, Nabi juga membukanya dengan khutbatul hajah yang isinya fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kullal bid'atin dhalalah wa kullal dhalalatin finnar. Lah zaman sekarang ada orang meninggalkan yang ada alasan hikmah berdakwah. La haula wala quwata illa billah. Kalau bukan dai sunnah yang menerapkan sunnah ini yang memperingatkan masyarakat dari bahaya bid'ah, maka siapakah lagi? Kalau mereka tidak biasakan dengan bahasa-bahasa Al-Qur'an, ya, mereka tidak pernah atau jarang mendengar kata syirik dan bid'ah, maka sampai kapan? Sampai kapan? Ya. Mereka tidak diperdengarkan kata-kata syirik, kata-kata bid'ah yang kata-kata tersebut berulang kali disebutkan dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk para as-salaf dalam berdakwah. Nah, Abu Talib tahu kebenaran. Orang-orang musyrik tahu kebenaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, meyakininya. Kenapa? Karena memang seperti yang dikatakan oleh Hudzaifah radhiyallahu an, wa inna 'alal haqqi nura. Di atas kebenaran itu ada cahaya yang menerangkannya. Tidaklah ada orang yang mencari kebenaran dengan hati yang ikhlas, yang bersih dari sombong, dari dengki dan su'udzan, melainkan dia akan mendapatkannya. Karena Allah telah menjanjikan di dalam firman-Nya, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, sungguh benar-benar kami akan memberikan petunjuk hidayah kami kepada mereka. Wa innallaha lama'al muhsinin, sesungguhnya Allah akan senantiasa bersama orang-orang yang berbuat baik. Allah akan menolong mereka, memberikan taufiknya kepada mereka. Nah, tetapi seperti yang dikatakan oleh penulis, walakinnahul kibar, tetapi karena sombong, gengsi. Ya. Seperti yang saya sebutkan tadi, mustahil alumni Mesir, Sudan, udah S1, S2, bahkan sebagiannya udah S3 jurusan hadis. Tetap aja selesai sholat 5 waktu, ketika jadi imam, yang dia praktekkan kontek-kontek zikri yang bid'ah, yang tidak ada anjuran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak dengan ucapan, tidak dengan perbuatan. Yang tidak Nabi ajarkan, justru dia terapkan, ya, dengan penuh keberanian, kepedean, sedangkan sunnah Nabi yang telah ia ketahui akan dalil-dalilnya, hadis-hadisnya yang sahih, justru dia tinggalkan dengan alasan apa biasanya? Hah? Ya, toleransi atau apa? Ya, alasan sebagian orang ketika melakukan bid'ah dan meninggalkan sunnah mengikuti kearifan lokal lah, ya, demi kearifan lokal, demi, ya, hikmah, sedikit demi sedikit, ya, pelan-pelan. Sampai kapan? Udah bertahun-tahun masih seperti itu, ya, sudah bertahun-tahun sebagian mereka, ya, mempraktekkan zikir yang bid'ah setelah sholat 5 waktu. Ketika diingatkan, lah, Anda kan ustadz jurusan ini, jurusan hadis, Anda sekian tahun di Mesir, kan Anda tahu konteks zikir yang sesuai dengan sunnah bukan ini. Buktinya ketika Anda jadi imam di masjid-masjid yang menerapkan sunnah, Anda mempraktekkan yang sesuai dengan sunnah. Kenapa di masjid-masjid awam Anda justru mempraktekkan bid'ah? Dengan alasan pelan-pelan, akhi, dalam dakwah ini, ya, akhi, pelan-pelan, udah berapa tahun, Ya, ya kalau memang tidak ya menyatakan itu bid'ah, paling tidak menerapkan sunnah. Walaupun mungkin belum berani menyatakan yang telah yang selama ini dipraktekkan itu sesuai dengan bid'ah. Jangan dipraktekkan yang bid'ah itu. Akhirnya Anda enggak akan bisa meluruskannya kembali, karena suatu saat nanti jika Anda meluruskannya, orang akan berkata, selama ini Anda yang mempraktekkannya, Anda yang melakukannya. Ya. Bahkan sebagian kami yang sudah meragukan akan kebenarannya itu justru menjadi yakin lagi karena melihat Anda semenjak pulang dari Mesir, semenjak pulang dari Sudan, mempraktekkannya, ya, dan sudah bertahun-tahun. Ya, Anda seperti ini. Ya, ya akhi, kembalilah kepada kebenaran. Qulil haqqa walau kana murra. Ucapkan kebenaran walaupun pahit rasanya. Ya. Memang terkadang resikonya kita akan dikucilkan, ya, akan ya tidak ditokohkan lagi, atau bahkan mungkin tidak diberikan lagi jadwal imam, jadwal ceramah, ya. Tetapi itu jauh lebih mending, jauh lebih baik daripada kita terusir dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam karena menyeru kepada bid'ah dengan ucapan dan perbuatan kita. Lebih baik kita berhadapan dengan manusia daripada berhadapan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita meninggalkan bid'ah sunnah beliau dalam keadaan kita sudah tahu demi bid'ah yang dibuat oleh manusia. Dan lebih dari itu adalah berhadapan dengan Allah Jalla wa'ala. Ya. Qad tabayyana rusydu minal ghayy. Ayat dan hadis telah terang bagi kita, kemudian kita meninggalkannya demi bid'ah hanya dengan alasan kearifan lokal, dengan alasan tidak enak dengan masyarakat setempat. Kalau bukan seorang da'i yang menerapkan sunnah dan memperingatkan manusia dari bahaya bid'ah, maka siapa lagi, ya akhi? Semangatlah mempraktek sunnah Nabi. Beranilah memperingatkan manusia dari bahaya bid'ah. Ya. Bahkan sebagian orang awam sebenarnya sudah mulai yakin dengan suatu amalan yang sesuai dengan sunnah dan bahwa yang bertentangan dengannya adalah bid'ah. Kemudian menjadi ragu lagi gara-gara datang ustaz yang bertitle S1, S2, S3 jurusan hadis yang mempraktekkan zikir setelah sholat 5 waktu dengan cara yang bid'ah. Ya. Dan meninggalkan konteks-konteks zikir yang Nabi sallallahu alaihi wasallam praktekkan. Ya, akhirnya dia mendapatkan dosa aja. Jariah. Ini nasihat untuk para imam sholat 5 waktu, ya. Sebagian imam, ya, saya melihat di Banda Aceh ini, kalau di masjid yang sesuai dengan sunnah, masya Allah, zikir setelah sholat 5 waktunya sesuai dengan sunnah. Dia berzikir dengan jari jemarinya sebagaimana yang dikatakan oleh Abdullah bin Umar, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'qidu tasbih bi asabi'il yumna. Nabi menghitung zikir itu dengan jari jemari, dengan membulatkan jari jemari tangan kanannya. Dia baca astaghfirullah, konteks zikir, konteks zikir yang ma'ruf, yang sesuai dengan sunnah Nabi. Tetapi begitu di masjid umum yang kebanyakan imam di situ tidak mempraktekkan konteks-konteks zikir yang Nabi anjurkan dengan ucapan dan perbuatannya, dia justru ya meninggalkan sunnah Nabi dan memilih yang bidah. Bahkan lebih parah lagi, dia lebih parah dari orang yang belum tahu sunnah. Lebih panjang doanya, lebih keras lagi suaranya dalam berzikir jamaah. Kenapa demikian? Kenapa di sana sunnah, di sini bid'ah? Beragama dengan cara pramuka begitu? Di sana senang, di sini senang, di mana-mana senang, begitu? Ya akhi, kaedah yang benar itu bukan ya di sana senang, di sini senang, atau di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung tinggi. Yang benar itu adalah di sana sunnah, di sini sunnah, begitu. Jangan di sana sunnah, di sini bid'ah, di mana-mana ya senang. La haula wala quwwata illa billah. Mana bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kita rela meninggalkan sunnah beliau. Andai kata seorang tidak mengamalkan sunnah Nabi tetapi tidak melakukan bid'ah, maka ini sebuah kekurangan dan aib bagi seorang talibul ilm, apalagi seorang ustaz. Tapi lebih buruk dari itu, setelah dia meninggalkan sunnah, dia gantikan sunnah Nabi dengan bid'ah. Ini yang menyedihkan. Nah, dan takutlah kita kepada Allah dari dosa jariah dalam hal ini. Allahumma musta'an, ya. Dan banyak-banyak mengingat kematian dan hari akhirat agar kita selalu pede, percaya diri, berani menerapkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meninggalkan bid'ah. Walaupun mungkin sebagian kita belum berani memperingatkan manusia dari bahaya bid'ah, tapi paling tidak dia berani, dia mempraktekkan ibadah yang sesuai dengan sunnah dan tidak melakukan ibadah-ibadah yang bid'ah hanya karena tidak enak dengan manusia. Tentunya lebih sempurna dari itu, dia menerangkan dengan lisannya yang sesuai dengan sunnah dan yang tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, banyak-banyaklah mengingat kematian. Dengan kita banyak mengingat kematian, mengingat perjalanan kita yang masih begitu panjang dan mengerikan dan membutuhkan bekal yang cukup banyak setelah kehidupan dunia ini, akan membuat kita semangat beribadah yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, semangat menerapkan ilmu yang telah kita ketahui. Kita akan berani di atas jalan kebenaran dan kita tidak akan peduli akan ucapan dan sikap manusia terhadap kita karena kebenaran yang kita amalkan. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. Kiranya ini yang dapat saya sampaikan pada sore hari ini. InsyaAllah ta'ala kita lanjutkan kembali pada pertemuan berikutnya. Baik, ada pertanyaan? Ada hal yang ingin disampaikan? Baik, tidak ada ya. Baik, teman-teman, ada hal yang mau disampaikan di Zoom? Akhi Basrum, barakallahu fi, kaif haluk? Bagaimana Papua? Aman ya? Alhamdulillah, bikhair Ustaz. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Kapan walimahnya? Alhamdulillah, bikhair Ustaz. Baik, barakallahu fiikum. Karena tidak ada yang ingin disampaikan dan tidak ada pertanyaan masuk, maka kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.